kekayaan. Bohong, bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Tudi meracuni kehidupan. Meracuni keimanan. Pasti karena perjudian, orang malas dibayar aman. Pasti karena perjudian, dukun-dukun ramai menyesatkan. Yang beriman bisa jadi bodoh, apalagi yang awam. Bisa menjadi jahat, apalagi yang kalah. Yang kaya bisa jadi menara, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Uang judi lagi tak meracuni keimanan. Pasti